الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي عزيزي وعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Al-Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatullah. Qala rahimahullah ta'ala dikatakan rahimahullah ta'ala ishkal wa jawabuhu. Sekarang ada satu persoalan, satu muskilah dan jawabannya. Apabila ada yang mengatakan sabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbu, fa kayfa yuhibbu Allah ma la yuhibbu? Kalau seandainya ada yang mengatakan telah ditetapkan bahwasanya Allah telah menetapkan satu kaun, satu ketetapan, ma la yuhibbuhu, apa yang tidak dia cintai, fa kaifa yuhibbu ma la yuhibbu. Sekarang yang menjadi problem adalah bagaimana bisa Allah menetapkan sesuatu yang tidak dia cintai. Ini menjadi iskal pada sebagian orang ketika dikatakan Allah menetapkan segala sesuatunya, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kalau Allah menetapkan sesuatu yang dia cintai, kita faham sesuai dengan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai, bagaimana bisa terjadi? Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, annal mahbub qisman, bahwa sesuatu yang dicintai di sisi Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahbubun lidzati, ada sesuatu yang dicintai secara zatnya. Yang kedua, mahbubun lighairi, sesuatu yang dicintai karena yang lainnya. Ini, ada yang dicintai karena zatnya itu sendiri, ada yang dicintai karena yang lainnya. Fal mahbub lighairi qad yakunu makruhan li dzati, sesuatu yang dicintai oleh Allah karena yang lain bisa jadi dia dibenci dari sisi zatnya. Lakin yuhibbu lima fihi minal hikmah wal maslahah, akan tetapi Allah mencintai sesuatu yang dibenci tersebut karena adanya hikmah dan maslahat. Fayakunu hina idin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar, sehingga dari satu sisi dia dicintai oleh Allah, pada sisi yang lain dia dibenci. Misalnya dari contohnya, al-fasadu fil ardi min Bani Israel, kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh Bani Israel, fi haddi dhatihi makruh ilallah, secara zatnya maka dia dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai kerusakan. Ya. Karena Allah la yuhibbul fasad. walal mufsidin. Karena Allah tidak mencintai al-fasad wal mufsidin. Allah tidak mencintai kerusakan dan orang-orang yang merusak. Walakin lil hikmah allati yatadhammanuha yakunu biha mahbuban ila Allah azza wa jalla min wajhin akhar. Akan tetapi karena hikmah yang dikandung di dalam kerusakan tersebut, maka dia menjadi dicintai oleh Allah dari sisi yang lain. Ya. Wa min dalika contohnya adanya al-qahat wal jadab, adanya musim kemarau dan tandus. Musim kemarau dan tandus. Wal marad wal faqr, adanya penyakit dan kefakiran. Lianna Allah rahim, Allah mencintai itu semua karena Allah memiliki sifat rahim, pengasih. La yuhibbu ayyudhi ibadahu bi syai'in min dhalik. Allah tidak mencintai, Allah tidak suka untuk menyakiti para hambanya dengan sesuatu pun dari kekeringan, ketandusan, penyakit dan kefakiran. Kenapa baluridu bi ibadihi al-yusuf? Karena yang Allah inginkan dari para hambanya adalah al-yusuf, kemudahan. Lakin yuqaddiruhu lil hikamil mutarattibah alaih. Akan tetapi Allah menakdirkan itu semua demi hikmah-hikmah yang dihasilkan dari itu semua. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajhi, sehingga dia menjadi dicintai oleh Allah dari satu sisi, makruhan min wajhin akhar, dan dibenci dari sisi yang lain. Ya, secara zatnya Allah tidak menyukai kekeringan, tandus. Kenapa? Karena akan menyakiti hamba. Tetapi dari sisi yang lain Allah mencintai itu. Kenapa? Karena dengan tandusnya, dengan kekeringan tersebut, ada hikmah di balik itu, menjadikan hamba Allah bersemangat untuk mencari jalan keluar, meminta kepada Allah, minimal apa? Berdoa istisqa. Ya, meminta kepada Allah. Karena Allah apa? Yaghdab idza mas'ala. Allah tabarak wa taala yaghdab idza mas'ala ibad. Allah membenci atau marah kepada hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Ya. Begitu. Baik. Sehingga dari sini Allah tabarak wa taala juga berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Lihat ayat itu. Zahara fasad, telah tampak kerusakan, fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah tangan-tangan manusia. Allah tidak mencintai kerusakan ini, tidak juga mencintai orang-orang yang merusak. Ya. Tetapi kenapa Allah mencintai dari sisi yang lain? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah ingin menjadikan mereka merasakan atas sebagian ulah mereka. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Rabb mereka. Lihat, hikmahnya itu. Tamam? Sehingga dari sini apa? Allah membenci itu semua, tetapi di sisi lain Allah mencintainya juga. Fa in qila, kalau misalkan ada yang mengatakan, kaifa yatasawwar ayakuna syai' mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar? Gambarannya bagaimana? Kok ada sesuatu yang dicintai di salah satu sisi, di sisi yang lain dia dibenci? Gambarannya seperti apa? Fayuqal, maka dikatakan, kata Syekh, hadal insanul marid. Kita ambil contoh satu orang yang sakit. yu'ti jur'ata minad dawa, yang diberi satu teguk obat. Murrah kariha raiha walau, yang rasanya pahit, aromanya dan warnanya tidak disukai. Iya. Nah, kalau di jamu seperti sambiloto ya, warnanya sudah enggak enak, baunya juga begitu, rasanya lebih-lebih pahit ya. Tapi fayashrabuha, tetapi orang yang sakit ini tetap meminumnya. Kenapa meminumnya? Padahal dia tidak suka. Kalau kita tanya suka enggak? Enggak suka. Kenapa? Pahit. Ya, warnanya tidak menyenangkan. Ya. Demikian juga aromanya. Wa huwa yakrahuha lima fiha minal marar, minal mararah wal laun war raiha. Dia tidak suka kepada obat tersebut karena apa? Karena pahitnya, karena rasanya, apa, karena warnanya dan karena aromanya. Wa yuhibbuha, tetapi dia juga suka untuk meminumnya. Kenapa? Lima fiha minasyifa, karena di dalam obat itu ada penawar. Berarti bisa kan? Ketika manusia saja bisa mencintai sesuatu dan membencinya sekaligus, bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala? Walillahil masalul a'la. Ya. Bisa difahami berarti ya? Wa kada tabib. Demikian juga dengan tabib. Sarang tabib yakwil marid bil hadidah al-muhmah ala nar. Demikian juga seorang tabib ketika dia mengkai orang yang sakit dengan besi yang dipanaskan di atas bara api. Yeah. Suka enggak kira-kira pasiennya diperlihatkan misalkan bara api, besi yang menyala, yang panas, diperlihatkan tidak akan suka. Tapi kalau misalkan saya obati dengan ini ya, kira-kira gimana? Ya juga dia akan menyukai ya. Kenapa? Karena dia tahu dengan cara itu bisa menyembuhkan. Dia benci kepada obatnya, tetapi dia cinta kepada hikmahnya. Ya, benci kepada zatnya, obatnya, tetapi dia cinta kepada hikmahnya. Yaitu apa? Kesembuhan. Baik. Sehingga apa? Kata Syekh, wa yata'allam minha, orang itu akan merasakan sakit kalau dikai. Sakit semua pasti. Kulitnya ditempeli bara api, sakit. Ya. Yeah. Apalagi ini ditempeli dengan besi yang membara. Okay. Fahadal alam makruhun lahu min wajhin. Maka sakitnya ini dibenci oleh dia dari satu sisi. Mahbubun lahu min wajhin akhar, tetapi dia juga mencintai dari sisi yang lain. Baik, itu gambarannya. Demikian juga dengan qada wal qadar, dengan takdir Allah taala ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Karena semuanya ada hikmah di dalamnya. Ya, ada hikmah di balik itu semua. Baik, fa in qila, kalau ditanyakan. Kalau ada yang mengatakan, "Wa limadza lam yakun qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah min babil qada'il qadari." Sekarang kalau ada yang mempersoalkan tentang ayat yang sudah kita baca tadi, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," Rabbmu telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak mengatakan ketetapan ini adalah ketetapan qadari kauni? Ya. Ujiba, maka dijawab, bi annahu la yumkin. Kita katakan ketetapan ini tidak mungkin merupakan ketetapan qadari kauni. Ya. Tidak mungkin. Idlau kana qada'an qadariyan la'abadan nasu kulluhum rabbahum. Karena kalau seandainya ini adalah merupakan qada, ketetapan yang qadari yang kauni, tentu manusia semuanya akan beribadah kepada Rabb mereka. Nyatanya buktinya apa? Masih ada sebagian yang tidak beribadah kepada Allah. Kufur kepada Allah. Berarti apa? Berarti itu bukan qadari, tetapi apa? Syar'i. Begitu. Lakinnahu qada'un syar'i. Akan tetapi itu adalah qada yang syar'i. Qad yaqa wa qad la yaqa. Terkadang dia bisa terjadi, terkadang dia tidak terjadi. Sekarang persoalan berikutnya, wal khita fil ayahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang menjadi lawan pembicaraan Allah adalah Nabi. Iya. Lakin qala, tetapi kenapa di sini disebutnya alla ta'budu illa iyyah? Agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Walam yaqul an ta'bud. Kenapa tidak dikatakan agar jangan kamu wahai Nabi beribadah kecuali hanya kepadanya? Ya. Kenapa kau bentuknya jamak? Dari awalnya wa qadha rabbuka, dan Rabbmu wahai Nabi telah menetapkan agar jangan kalian. Kenapa tidak engkau saja? Ya. Kenapa dalam bentuk jamak? Maka kata Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa nadhiru dhalika fil Qur'an qaulu ta'ala. Yang mirip dengan ayat ini di dalam Al-Qur'an adalah dalam surah At-Talaq ayat pertama, di mana Allah menyebutkan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, idza talaqtum, dengan domir apa? Antum di situ. Ya. Idza talaqtumun nisa, jika kamu apa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Padahal khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi awalnya. Wahai Nabi, idza talaqtum. Kenapa disebutnya idza talaqtum? Kenapa tidak idza talaqta saja? Ya. Demikian. Maka kata Asy-Syaikh, fal khitabul awwal lir rasul. Ayat ini menunjukkan bahwasanya khitabul awal, lawan pembicaraan yang pertama ini kepada Rasul pembicaraannya. Pembicaraannya pertama kepada Rasul. Wasani'an. Sedangkan pembicaraan yang kedua itu bersifat umum. Famal faidah min taghyiril uslub. Sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah apa faidahnya ketika Allah merubah uslubnya ini, metodenya ini, metode dalam berbicara ini, dalam berfirman ini. Kenapa kok yang diajak bicaranya Nabi, tetapi setelah itu pembicaranya berubah menjadi umum? Uji badi jawab, innal faidah min dalika awalan. Faidahnya adalah pertama, at-tanbih. Adanya peringatan. Ittanbihul mukhatab amrun matlub lil mutakallim. Di mana ketika seseorang itu berbicara, memberikan peringatan kepada lawan bicara adalah perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang berbicara. Ya. Kenapa? Misalkan kita sedang berbicara dengan seseorang, kita ingatkan dia. Supaya apa? Supaya perhatian dengan ucapan kita. Begitu. Iya. Jangan kita ngomong apa bicara, dia entah kemana pikirannya, entah kemana wajahnya dan sebagainya, kemudian apa? Tidak dipedulikan. Iya. Jangan. Demikian. Maka di sini adanya tanbih. Adanya tanbih. Ketika Allah menyebutnya dengan lafaz, dengan bentuk mufrad pertama. Ya. Agar ada perhatian di sini. Wa hadha hasil huna bi taghyir uslub. Dan metode ini berhasil di sini dengan metode seperti ini. Dengan dirubah uslubnya, metodenya. Ya. Dari wa qadha rabbuka, Rabbmu, menjadi alla ta'budu illa iyyah. Berhasil. Demikian juga ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa, sama. Berhasil dengan metode itu. Ada hasilnya. Sanian yang kedua, anna nabi sallallahu alaihi wasallam zaimu ummati. Yang kedua, karena nabi adalah zaim umatnya, pimpinan dari umatnya. Maka yang perlu ditegur, yang perlu dipegang kepalanya. Ya. Yeah. begitu. Kalau sudah bisa memegang kepalanya, buntutnya itu akan ikut. Masa kepala dipegang buntutnya lari? Cicak namanya ya. Nah, betul ya? Nah, cicak kalau kepalanya dipegang, buntutnya yang lari, begitu. Nah, maka demikian. Ini ketika Allah Tabaraka Ta'ala menyampaikan sesuatu yang penting, maka Nabi sebagai za'im ummati, sebagai pimpinan dari umatnya, maka disebutkan nama Nabi terlebih dahulu, diingatkan Nabinya. Wal khitabul muwajjah ilaihi muwajjahun li jami'i ummah, sehingga kalau sudah difokuskan kepada Nabi, pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi menjadi pembicaraan yang diarahkan kepada umatnya. Begitu. Kalau pimpinannya saja diwajibkan, bagaimana dengan di bawahnya? Kan begitu ya? Nah, demikian. Saya lisan yang ketiga. Al-isyaratu ila anna ma khutiba bihir rasul fahuwa lahu wali ummati. Faedah yang ketiga, di sini ada isyarat. Isyarat apa? Isyarat yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibicarakan kepada Nabi itu menjadi pembicaraan bagi umatnya juga. Apa yang dibicarakan bagi Nabi itu juga menjadi pembicaraan bagi umatnya. Illa madalla dalil ala annahu mukhtassun bi, kecuali jika ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus bagi Nabi. Ya. Apa kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi Nabi. Ya. Misalkan apa? Boleh menikahi wanita lebih dari 4 misalnya. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ketika apa? Berbicara tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi, in wahabat nafsaha lin Nabi. Ya. Ketika wahabat nafsaha, memberikan jiwanya kepada Nabi, menawarkan dirinya kepada Nabi, dan itu dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan setelah itu Allah melarangnya untuk menambah dengan turunnya apa? Ayat lain. Ya. Begitu. Baik. Berarti apa? Apa yang sudah terjadi sudah selesai. Demikian. Adapun bagi umatnya, oh saya kan nyontoh Nabi. Nabi kan lebih dari 4, saya juga boleh berarti. Keliru. Kenapa? Karena ada kekhususan bagi Nabi yang tidak dibolehkan bagi kita. Demikian. Iya. Nah, seperti misalkan kewajiban qiyamul lail bagi Nabi. Kewajiban qiyamul lail bagi Nabi. Nah, yang itu tidak diwajibkan bagi kita. Nah, sehingga ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa di sini apa? Ada isyarat. Apa yang disampaikan kepada Nabi itu menjadi pembicaraan bagi Nabi dan bagi umatnya, kecuali yang menunjukkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan hal tersebut. Rabi'an yang keempat, wa fi hadhil ayah khasatan al-isyaratu ila anna Nabi s.a.w. marbubun la rab. Di dalam ayat ini secara khusus ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah marbub. Nabi kita itu adalah marbub. Apa marbub? Yani dikuasai oleh Rab. La Rab, bukan Rab. Yani apa? Abid, bukan ma'bud. Nabi kita adalah abid, bukan ma'bud. Baik. Abidun la ma'bud. Hanyalah seorang hamba, bukan yang diibadahi, bukan yang diberikan penghambaan. Fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'budu, sehingga Nabi juga termasuk ke dalam firman Allah tadi, ta'budu. Nah, wa kafa bihi syarafan ayyakuna 'abdan lillahi 'azza wa jalla, dan cukuplah hal itu menjadi kemuliaan bagi Nabi ketika Allah menyebutnya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Walihada yasifullah ta'ala bil'ubudiyah fi a'la maqamatihi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Nabi kita dengan sifat penghambaan sebagai hamba di dalam kedudukannya yang tertinggi. Ya. Nah, dalam banyak ayat, ya, Allah menyebut Nabi kita dengan abdihi, ya, dengan abdihi. Faqala fi maqami at-tahaddi wa ad-difa'anhu, sebagaimana firman Allah ketika Allah berbicara tentang ancaman, tantangan, ya, Allah menantang dan membela nabinya dengan mengatakan wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian dalam keadaan keraguan, mimma nazalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, ya, kepada hamba kami. Allah menantang dan membela nabi dengan menyebut apa, nabi kita sebagai hambanya. Demikian juga dengan wa qala fi maqami isbat nubuwwatihi wa risalatihi ilal khalq, ketika Allah menetapkan kedudukan kenabian beliau dan risalahnya, Allah sebutkan dengan bentuk dalam surah Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Abdihi juga, ya, tabaraka, maha suci, alladzi nazzalal furqan, Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya. Baik. Wa qala fi maqamil Isra wal Mi'raj, demikian juga ketika Allah menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, yang itu menunjukkan apa, kedudukan tertinggi bagi nabi. Maka Allah menyebutnya apa dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengangkat hambanya ini, ya, mengisrakan hambanya ini. Demikian juga dalam surah An-Najm ayat 10, fa auha ila abdihi ma auha, maka Allah wahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Ya, sebutnya apa, dengan hamba. Maka sifat hamba ini merupakan sifat kedudukan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya. Ya. Nah, demikian. Oleh karenanya nabi kita mengatakan apa? Ketika disebut anta sayyiduna, nabi mengatakan apa? Bahwasanya qulu biqaulikum. Ya, silakan kalian mengucapkan, atau ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan yang biasa saja seperti ucapan kalian. Fa inni abdullah. Ya, karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nabi merasa bangga dengan ubudiyahnya, sifat penghambaannya. Demikian. Sehingga jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji nabi kita alaihi salatu wassalam, karena nabi kita tidak menyukainya. Demikian ikhwati a'azani wa jazakumullah wa naqtafi bi hadzal qadar aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tabarakallahu wa bihamdihi.